yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar harus dibangun di atas dua dasar ini. Dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amar ma'ruf dan nahi munkar diperlukan padanya ilmu. Ilmu sebelum dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, supaya bisa membedakan apa yang merupakan ma'ruf dan apa yang merupakan munkar. Kemudian yang kedua, diperlukan padanya ilmu saat dia mengingkari kemungkaran. Sebab mengingkari kemungkaran juga ada ilmu yang harus dipelajari, ada etika yang dijaga. Tidak boleh mengingkari kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh mengadakan suatu hal yang ma'ruf yang tidak mendatangkan kecuali kemungkaran. Demikian pula setelah amar ma'ruf nahi munkar, juga ada ilmu yang diperlukan, yang harus dia ketahui apa kewajibannya. Selain daripada itu, amar ma'ruf dan nahi munkar harus disertai dengan kesabaran, disertai dengan sifat sabar, dan disertai dengan sifat al-hilm, tenang, tidak tergesa-gesa. Iya. Ini diantara beberapa ketentuan dari ketentuan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagian perkara yang merupakan amar ma'ruf nahi munkar, ada yang bisa dirubah dengan tangan, ada yang bisa dirubah dengan lisan, ada yang kewajiban kita adalah mengingkari dalam hati dan membencinya. Bagi siapa yang punya kemampuan merubah dengan tangan, maka dia rubah dengan tangannya untuk perubahan yang berkaitan dengan maslahat umum, kondisi umum. Yang memiliki kemampuan merubah dengan tangan di sini adalah pemerintah. Adapun orang per orang, maka batas kemampuannya hanya di dalam lingkup kekuasaannya sebagai kepala rumah tangga atau yang semisal dengannya. Iya. Kalau dia orang yang mempunyai kedudukan di tengah manusia, maka mungkin dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak, maka dia merubah dengan lisannya. Dia memberi nasihat, menegur, dia mengarahkan kepada yang lebih baik. Kalau dia tidak mampu, maka Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan yang paling sedikit dari kemampuan adalah mengingkari dalam hati. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang mampu atau yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Siapa yang tidak mampu, maka dengan lisannya. Siapa yang tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pada buku tadi dijelaskan tentang ada nabi yang membanggakan pasukan. Siapa nama nabi itu? Tidak disebutkan di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jumlah para nabi ya sangatlah banyak, jumlah para rasul juga banyak. Tidak terbatas pada 25 nabi dan rasul yang disebut namanya dalam Al-Qur'an. Ada nabi-nabi yang lain. Allah firman, "Faminhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqtasukum 'alaik." Di antara para nabi ada yang sudah kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, dan di antara para nabi ada yang belum kami ceritakan. Iya. Pertanyaan berikutnya, apa tanda-tanda orang atau kaum yang ditimpa musibah dalam agamanya? Kalau musibah tersebut berkaitan dengan hal yang menghambatnya dari ketaatan kepada Allah, perkara yang membuat dia keluar dari perintah Allah dan melanggar larangan Allah, itu adalah tanda seorang ditimpa musibah dalam agamanya. Iya, wallahu a'lam. Tafadhal yang mau bertanya langsung, adakah dari antum untuk berkenan bertanya langsung? Kita lanjutkan untuk kapan musibah itu dikatakan nikmat? Ya, musibah telah kita uraikan bahwa ada beberapa hikmah di belakangnya, dan sebagian musibah itu, sebagian dari petaka itu membawa nikmat. Ya, dimana setelah petaka seorang itu diberi kebaikan oleh Allah, apakah berupa dosa yang digugurkan maupun hal yang lainnya. Terasyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi malihi wa ahlihi wa 'irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alayhi min khathiyah. Terus menerus ujian dan cobaan menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, keluarganya, dan kehormatannya, hartanya, hingga dia berjalan di atas muka bumi tanpa menyandang satu dosa pun. Maka musibah itu, ya, dia menggugurkan dosa. Namun setelah kita terangkan bahwa amalan kebaikan itu harus disertai, atau kebaikan, pahala itu didapatkan dengan amalan. Ya, didapatkan dengan amalan. Orang yang semata tertimpa musibah, dia mendapatkan pahala kalau dia ada amalan berupa kesabaran. Ya, karena itu sabar adalah penentu. Seorang perempuan menangis di depan kuburan, kita sebutkannya di bab terakhir. Kemudian Nabi berlalu melewatinya, menasihatinya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Perempuan ini berkata, pergilah kamu, sungguhnya engkau tidak pernah tertimpa musibah seperti yang menimpaku. Dan perempuan ini tidak tahu bahwa yang menasihatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah berlalu, dikatakan kepadanya, yang berucap kepada kamu itu adalah Rasulullah. Maka perempuan ini pun bergegas ke rumah Nabi, ya, meminta maaf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamas sabru 'inda shadamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah di awal kali seorang tertimpa musibah, di awal kali benturan. Dan begitu tertimpa musibah dia bersabar, nah inilah mendapatkan kebaikan. Tapi kalau sebelumnya dia meratap, ya, tidak menerima, setelah itu dia tersadar, ya, walaupun kesadarannya adalah hal yang baik, namun hakikat dari pahala adalah awal kali dia tertimpa musibah. Jazakallahu khair. Kemudian pertanyaan yang terakhir barangkali, karena beliau nanti Ustaz Muhammad Zulkarnain akan melanjutkan taklimnya di Jajar, tafadhal kepada anda semuanya untuk bisa hadir di Masjid Jajar. Pertanyaan terakhir, beberapa dalil menghitung untuk kaya dan banyak keutamaan orang-orang kaya, tetapi tadi pada sebab ketujuh dicela tentang orang-orang yang berlomba-lomba menggapai dunia. Kemudian apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, sebenarnya saya isyaratkan tadi di sela-sela pembahasan apa makna menggapai dunia yang sifatnya membinasakan atau bisa mendatangkan musibah. Kalau memang ia hanya apa mencari dunia saja, dan dunia itu tidak mengantarnya kepada ketaatan, atau dunia itu melalaikannya dari ketaatan, menjatuhkannya ke dalam maksiat. Ya. Adapun kalau seorang mengambil dari dunianya apa yang menegakkan agamanya, apa yang membantunya untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Ya, dunia ada bagian bagi seorang hamba di dalamnya, tapi jangan sampai dunia itu menjadi tujuan dari kehidupan yang menyebabkan seorang itu dibinasakan oleh dunia. Iya. Dan hadis yang dan pembahasan yang kita uraikan secara umum adalah pembahasan berkaitan dengan fitnah, ujian dan cobaan yang bisa mengantar kepada musibah dan petaka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan makna ini dalam banyak hadis. Di antaranya beliau bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, kata beliau, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnah ya, dan fitnah umatku adalah harta. Dan fitnah umatku adalah harta. Maka harta ia seperti pisau bermata dua. Apabila digunakan dengan baik, maka dia akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak pandai menjaganya, akan bisa mencelakakan dirinya sendiri. Ya. Ini sudut-sudut dan pokok pembahasan yang berkaitan dengan makna berlomba-lomba mencapai dunia. Ya, wallahu a'lam.